Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haythu ta'allamu ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa tanfa'u indifa'i fadl istifadah. Wa lahassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khira ibtifa'a maradatillah wa kurbihi wa thawabih. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila qalihi wa la tahsabu anna al-wara'a khasun bil mat'umi wa bil malbusi. Dan jangan dikira bahwasannya sifat wara itu khusus berkaitan dengan makanan dan pakaian. Bal huwa amun fi jami'il umur. Akan tetapi sifat wara itu umum, rata untuk semua perkara. Mulakin yambahi laka idza kana fi yadika halalun wa ahallu minhu aw halalun wa shubha an tuqaddima min al-mat'umi ma kana ahal wa athyab. Akan tetapi hendaknya jika kamu memiliki di tangan kamu harta yang halal dan harta yang lebih halal, atau harta yang halal dan harta yang subhat, maka hendaknya kamu dahulukan daripada urusan makanan tersebut dengan harta yang lebih halal, dengan harta yang lebih baik. Fa innal madara kullahu 'alal ghidha. Karena sesungguhnya patokan segala sesuatu itu dilihat dari makanannya. Walitu'amati minal halal asarun kabirun fitanwiril qalbi wa tanawulihi lil ibadah. Dan makan makanan yang halal itu pengaruhnya besar dalam membuat hati seseorang itu bercahaya, dan juga berpengaruh besar untuk seseorang semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ba'du salaf kul ma syi'ta famislahu ta'mal. Sebagian salaf mengatakan makanlah apa aja yang kamu suka. Tapi dengan apa yang kamu makan maka begitulah kamu nantinya akan beramal. Makan yang baik akan beramal dengan amal yang baik. Makan makanan yang jelek akan beramal dengan amalan yang jelek. Wala Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala atib mat'amak wala alaika an la taquma al-lail wala tasuma an-nahar. Berkata Ibrahim bin Adham, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaikilah makanan kamu. Dan jika kamu memperbaiki makanan kamu, maka kamu tidak usah menghiraukan, kamu tidak usah susah tidak bangun malam ataupun tidak berpuasa di siang hari. Fa'alam zalika, maka ketahuilah hal itu. Wabillahi taufik, dan taufik hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih pembahasan berkaitan dengan sifat wara. Dan apa yang disebutkan oleh beliau ini panjang lebar, beberapa pertemuan tidak selesai daripada membahas tentang sifat al-wara, yaitu sifat berhati-hati. Khususnya berkaitan dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita, khususnya warok dalam hal tersebut. Karena itulah pengaruhnya besar. Apa yang kita makan jika baik, maka apa yang kita lakukan akan menjadi baik. Apa yang kita makan jika jelek, apa yang akan kita lakukan akan menjadi jelek. Pengaruhnya sangat kuat, ya. Dan apa yang dimakan oleh seseorang bisa juga mempengaruhi hatinya. Hatinya bisa bercahaya, hatinya menjadi hati yang bersih, tidak suudzon sama orang, tidak dendam kepada orang lain, tidak hasud kepada orang lain, tidak dengki dengan orang lain, memiliki sifat tawaduk di dalam hatinya. Kemudian ya, hatinya pun ya, hati yang selalu ikhlas untuk Allah SWT dalam ibadahnya. Dari mana bisa dia mendapatkan hati yang bersih? Dari mana dia bisa mendapatkan hati yang bercahaya seperti ini? Dari makanannya, katanya beliau. Beliau mengatakan pengaruhnya besar dari makanan. Jadi kalau sudah makanannya makanan yang jelek, makanannya syubhat, apalagi makanannya jelas-jelas haramnya, maka jangan heran kalau dia memiliki hati yang busuk. Jangan heran kalau nanti dia su'udzon kepada orang lain, hatinya dengki dengan orang lain, hatinya iri hati dengan orang lain, ya, hatinya merasa sombong lebih baik daripada orang lain, hatinya suka marah kepada orang lain. Karena apa yang dimakan? Pengaruhnya karena apa yang dimakan. Oleh karena itu, ya, kita makan bukan hanya sekali dalam seminggu. Ya, kita makan bahkan bukan hanya sekali dalam satu hari. Tapi kita makan 3 kali mungkin. Itu tiap hari, terus. Ya, kalau kita mungkin mengendarai kendaraan keluar kota belum tentu tiap hari. Tapi ini kita makan tiap hari. Kita makan tiap hari ini berarti itu sangat pengaruh. Kalau kita punya makanan yang kita makan adalah makanan yang haram, makanan yang syubhat, ya bagaimana kita akan memiliki anak yang soleh? Bagaimana doa-doa kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu tidak akan kita dapatkan sebagaimana yang sudah kita katakan. Barang siapa yang makanannya makanan haram, pertama ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian daripada salafus saleh, dan ini juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya, sallaitum hatta takunu kal hanaya, ma yutaqabbal minkum illa biwara'in hajis." Beliau berkata, andai kata kalian ini salat ya rajin, puasa rajin, puasa sunnah rajin, puasa Ramadan rajin, semuanya rajin, puasa sunnah rajin, salat sunnah rajin, dari rajinnya salat sunnah ya, dari banyaknya berpuasa sampai tubuhnya ini kurus, sampai tubuhnya ini gepeng kurus, hanya terlihat tulangnya, dari banyaknya salat, dari banyaknya dia tahajud, dari banyaknya dia melaksanakan sholat sunnah, sampai ya punggungnya itu sampai membungkuk dari banyak sujud, banyak rukuk kepada Allah SWT, dari banyaknya. Tapi andai kata orang yang seperti itu tidak punya sifat warak, tidak punya sifat hati-hati, khususnya dalam makanan apa yang dimakan dan apa yang masuk ke dalam perutnya, maka dikatakan lam yutaqabbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falas wahid du'khad bihi sab'u mi'a shalah maqbula. Dikatakan juga oleh mereka, satu falas ini seperti sekarang kita katakan 10 rupiah lah, 1 rupiah. Falas ini nilainya rendah. Uang yang paling rendah nilainya di zaman dahulu. Dulu kan ada dinar, ada dirham, kemudian ada falas di bawahnya dirham. Sangat nilainya sangat kecil. Satu falas yang diambil dari hak orang lain secara zalim, ya, maka itu bisa menghapus 700 salat yang jelas-jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. itu pahalanya terhapus. 700 sholat, sholah makbulah. Kita sholat belum tentu diterima. Ya, kalau ini sudah jelas-jelas kita sholat diterima, 700 kali kita sholat hanya ya, dengan mengambil satu falas, atau kita katakan mengambil 100 rupiah aja, apalagi 1000 rupiah, itu sudah pahala 700 kali kita sholat yang jelas-jelas diterima oleh Allah SWT, akan dihapuskan, akan disia-siakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau satu falas, bagaimana kalau 1000 rupiah, 10 ribu rupiah. Jadi itu yang sangat-sangat penting. Jadi tidak heran bagaimana mereka orang-orang soleh begitu betul-betul menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Pasti ditanya dulu taftis, ini ya yang dikatakan oleh beliau Imamul Haddad sebagaimana sebelumnya kita baca. Ya, harus teliti dari mana kita makan. Harus teliti dari mana uang yang kita ya, miliki. Harus teliti dari mana minuman yang masuk ke dalam perut kita. Sampai betul-betul halal. Ya, baru kita makan, baru kita minum, baru kita gunakan harta kita. Ya, sebagian soleh solihin ada yang didatangi oleh ibunya. Kemudian ibunya tersebut membawakan oleh-oleh kepada anaknya, kepada putranya itu yang soleh min ahlil khair. Dan namanya Wahab bin Warat. Kemudian diberikan dan dibawakan oleh-oleh susu kambing atau susu sapi. Kemudian susu itu diperintahkan untuk diminum oleh ibunya. Tapi sebelum diminum ditanyak dulu, bukan langsung diminum begitu aja, ditanyak dulu kepada ibunya, dari mana wahai ibuku kamu membeli atau kamu mendapatkan susu ini. Maka ibunya menjawab, aku mendapatkan susu ini karena aku membelinya. Terus kamu membelinya itu dengan pakai apa? Pakai uang. Dari mana uangnya? Ditanyak. Dari kerjaan ini. Kerjaan ini halal apa enggak? Halal. Terus kamu membelinya dari siapa? Jangan-jangan membelinya dari orang zalim. Jangan-jangan membelinya dari pencuri. Enggak. Membelinya dari kabilah fulan. Dari orang yang baik. Ya, orang yang baik sebenarnya. Sudah. Akhirnya mau diminum susu itu. Ketika mau diminum susu itu, dia teringat lagi pertanyaan yang belum ditanyakan. Oh iya, sebenarnya penjual susu itu mengembalakan kambingnya itu di mana? Diam ibunya tidak menjawab. Diam ibunya tidak menjawab. Kenapa ibu tidak menjawab? Sudah minum aja. Tidak. Ya, aku tidak mau meminumnya sampai jelas di mana kambing mereka itu dikembalakan. Akhirnya dikatakan ya, bahwasanya mereka mengembalakan kambingnya di tanah umum, di tanahnya orang Islam, di tanah bukan pribadi, tapi di tanah umum. Maka kalau begitu katanya anaknya, aku tidak akan meminum susu ini. Tidak masalah, cuma masalah kambing. Padahal ini susunya bukan kambingnya. Dan itu di tempat umum. Ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kamu. Aku tidak akan mengharap mendapatkan ampunan dari Allah dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mengharap aku diampuni oleh Allah tanpa aku melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini salah satu contoh bagaimana mereka betul-betul menjaga ya, apa yang masuk ke dalam perut mereka, apa yang masuk. Kemudian beliau mengatakan tadi, ya, di dalam wara itu ada 4 bagian, ada 4 tingkatan. Wara itu ada 4 tingkatan. Pertama adalah wara al-udul. Waranya orang yang dianggap sebagai orang yang adil. Orang yang adil. Waranya orang yang adil ini ya waranya orang yang meninggalkan semua yang haram, yang jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram dia enggak mau. Walaupun dia melihat ada dompet di jalan yang jatuh, walaupun dompet itu tebal isinya, mungkin semua isinya merah uang, maka dia tidak akan mengambilnya. Kenapa? Karena itu haram. Walaupun dia melihat ada HP yang ya, tertinggal di tempat umum, di tempat yang tidak ada orang sekalipun, dia akan mengambilnya, tidak ada yang mengetahuinya. Dia tinggalkan, dia tidak mau. Ini wara' udul. Ini wara'nya orang yang adil. Ya, wara' menghindar berhati-hati dari sesuatu yang memang haram, jelas itu. Ya, dan ini akan dikatakan orang tersebut sebagai orang yang adil. Karena kalau dia mengambil, berarti dia bukan orang adil lagi. Makanya dikatakan waroknya warok orang adil. Kalau dia mengambil, berarti bukan orang adil. Kalau mengambil, berarti orang apa? Sebaliknya adil apa? Fasik. Kalau dia mengambil harta itu dengan sengaja, bukan miliknya dia, dan dia jelas-jelas itu, dia tahu jelas-jelas bahwasanya itu adalah haram, berarti dia dosa besar. Dosa besar mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Dan kalau sudah dia melakukan dosa besar, maka mulai saat itu dia dianggap sebagai orang yang fasik. Fasik. Dan kalau sudah fasik, maka tidak diterima kesaksiannya dalam pernikahan, tidak diterima kesaksiannya dalam pengadilan, tidak diterima kesaksiannya juga dalam urusan-urusan semuanya. Dalam agama tidak dianggap. Sampai kapan dia bisa menjadi orang yang adil kembali? Sampai 1 tahun. Ya, dan dalam 1 tahun itu tidak melakukan dosa besar apapun. Apalagi melakukan atau mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Jadi tidak mengulangi lagi dan tidak melakukan dosa besar yang lain. Sampai 1 tahun. Kalau sudah betul-betul berhasil 1 tahun menjaga dirinya daripada perbuatan dosa besar, maka kembali dia dianggap sebagai orang yang adil. Jadi 1 tahun seseorang bisa berubah menjadi adil. Kalau 1 tahun tidak melakukan dosa besar sama sekali. Ya, dan ini tidak gampang 1 tahun. Kita 1 bulan tidak melakukan dosa ini butuh perjuangan, butuh mujahadah, melawan hawa nafsu. Ya, jadi itulah yang dianggap wara' al-udul. Waroknya orang-orang yang adil, yakni menghindar dari sesuatu yang memang jelas-jelas haramnya. Ada lagi yang kedua, warok as-salihin, waroknya orang soleh. As-salihin, waroknya orang soleh. Yang mana as-salihin itu adalah orang yang melaksanakan seluruh hak-haknya Allah dan melaksanakan seluruh hak manusia. Seluruh hak Allah dilaksanakan, seluruh hak manusia dilaksanakan. Itu orang soleh. Ya. Kalau orang alim, orang yang berilmu. Tapi belum tentu orang alim itu orang soleh. Bisa jadi punya ilmu banyak, tapi kelakuannya, apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan ilmunya. Tapi dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini orang alim tapi ya, bukan orang soleh. Orang alim tapi surahnya aja orang alim. Tapi kalau hakikatnya bukan orang alim. Karena sebenarnya hakikat orang alim itu yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang alim. Nah, jadi kalau ada orang alim tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukan orang alim walaupun bentuknya aja orang alim. Nah, tapi jadi artinya apa? Ada orang alim yang soleh, ada orang alim tapi bukan soleh, orang alim su, ulama su, ya tidak soleh. Ya, jadi orang soleh bisa jadi orang alim, orang soleh bisa jadi hanya orang soleh tapi tidak punya ilmu. Tapi dia soleh, melaksanakan semua hak Allah, melaksanakan semua hak manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini wara' as-salihin. Wara'nya orang soleh. Apa itu wara'nya orang soleh? Kalau tadi wara' al-udul, meninggalkan semua yang haram. Wara' as-salihin, meninggalkan perkara yang ada kemungkinan itu adalah haram, tapi ada kemungkinan. Kalau tadi meninggalkan yang sudah jelas haramnya. Ini ada kemungkinan itu haram. Ada kemungkinan itu halal. Dan agama membolehkan. Kalau agama tidak membolehkan, ya jelas sudah. Ya. Kalau agama tidak membolehkan, jelas. Ini agama membolehkan untuk dia mengambil hak atau mengambil harta tersebut. Tapi ada kemungkinan apa yang dia ambil ini, apa yang dia lakukan ini, ada kemungkinan itu adalah haram. Nah, dia tinggalkan. Nah, mau sudah. Karena ada kemungkinan haram. Ini wara' as-salihin. Sebagaimana kita katakan Abu Ishaq As-Syirazi, ketika suatu waktu duduk di masjid itikaf, lama itikaf di masjid. Kemudian beliau pulang dari masjid di tengah jalan, ingat uang 1 koin, 1 dinar di kantongnya tidak terlihat lagi. Dilihat pun tidak ada. Tidak jauh dari masjid, kembali lagi ke masjid, ternyata di tempat duduknya itu ada uang 1 dinar. Kemudian dia akan mengambil. Ketika akan mengambil, ingat bahwasanya bisa jadi uang itu bukan uang ana. Bisa jadi mungkin uang orang lain yang sholat di situ kemudian jatuh. Padahal ini di tempat duduknya dia. Dia tinggalkan, tidak mau. Kenapa dia tinggalkan? Karena masih ada kemungkinan. Walaupun kemungkinan 10%. Kita katakan 10%, karena 90% mungkin uangnya dia. Tapi kan ada kemungkinan 10% itu bukan uangnya dia. Mungkin uangnya dia jatuh di tempat lain, mungkin dia lupa atau apa. Karena ada kemungkinan itu bukan uangnya dia tinggalkan. Ini wara' as-salihin. Ya, sebagaimana juga seseorang yang meremehkan turab, meremehkan tanah, karena dia menyewa rumah seseorang yang rumah dulu-dulu, ya, rumahnya orang-orang dahulu itu kan tidak di, ya, seperti sekarang temboknya dihaluskan, tapi dahulu ndak, temboknya tanah berbentuk. Jadi ketika membutuhkan tanah untuk menghapus tulisan yang ditulisnya, dia ingat, oh iya ya, ini tanah tembok bukan tembok anah, ini anah hanya menyewa rumah ini. Tapi kemudian dia berpikir lagi, apa sih nilainya tanah? Cuma tanah sedikit. Ya jelas-jelas insya Allah tuan rumahnya insya Allah pasti yang punya rumah ridha, pasti rela. Ya, dia pakai. Tapi kemudian malam itu juga dia tertidur. Dan kemudian ada yang mengatakan kepada dia dalam tidurnya, dalam mimpinya, saya alam hodan, maza yalqa, saya alam hodan al-mustakhif biturab, maza yalqa hodan min siddatil hisab. Nanti di hari kiamat, seseorang yang meremehkan hanya nilai tanah yang sedikit, yang meremehkan nilai tanah yang sedikit itu, akan mendapat bagaimana dia akan mendapatkan hisab yang berat nantinya di hari kiamat. Padahal turab sedikit dikatakan akan mendapatkan hisab yang berat. Ditegur di sini orang soleh ini, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang soleh. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah seringkali menegur orang-orang yang dicintainya sehingga tidak terjerumus ke dalam ini. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal ulima ridahu. Kalau kita kan mengatakan insya Allah pasti ridho itu, hanya tanah ngambil sedikit, insya Allah ulima ridahu. Tapi dia tidak mau. Tapi dia tidak ditegur karena itu. Tapi dia ditegur karena itu. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika diziarahi oleh gurunya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Yang mana Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini wali, orang saleh, wali kutub di zamannya, gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika datang ke rumahnya, ya, kemudian izin untuk pergi ke hammam, ke toilet. Kemudian di saat ditunjukkan toilet, maka beliau ini Habib Hasan bin Saleh Al-Mahr melihat di situ ada kelompen. Kelompen itu kemudian dipakainya untuk masuk ke kamar mandi. Ya, padahal kelompen itu memang disiapkan untuk di kamar mandi. Tapi kemudian setelah keluar daripada kamar mandi, maka dipanggil itu muridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahibul bait yang punya rumah. Ya Abdullah, ta'al. Ana tadi pakai kelompennya dan tadi ana tidak bilang terlebih dahulu. Ana minta ridonya ya, izinkan ana untuk. Itu minta ridonya padahal gurunya ini. Kira-kira pasti ridho apa anda muridnya? Pasti ridonya, pasti senang. Bukan ridho, malah tambah senang kalau dipakai sama gurunya. Apalagi orang wali besar ini. Tapi bagaimana Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr tidak mau begitu aja, ya, tanpa meminta ridho, tanpa meminta kerelaannya, dia tetap meminta ridonya. Tetap meminta kerelaannya. Padahal kalau menurut agama, menurut ilmu fikih, idza ulima ridahu fahuwa halal. Kalau diketahui ridhonya, diyakini ridhonya, halal. Ya. Kita hanya mengambil sambal teman sedikit, insya Allah teman kita pasti ridho, ya sudah halal. Enggak usah minta izin, enggak usah. Ya. Mungkin hanya ada pohon belimbing, kemudian jatuh, kita ambil pohon, ya, buah belimbing yang jatuh dari pohonnya, insya Allah pasti yang punya pohon itu pasti ridho, halal. Ya, tapi kalau orang soleh tidak mau mengambilnya. Tapi kalau orang soleh tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena itu tadi. Dia tinggalkan sesuatu yang ada kemungkinan tidak halal. Seperti itu, ya, insya Allah diyakini halal. Tapi kan diyakini belum tentu benar kenyataan. Bisa jadi pemilik pohon itu bisa jadi tidak rela. Ya, bisa jadi orang yang memiliki sandal atau kelompen tadi yang dipakai oleh Habib bisa jadi tidak rela. Padahal bisa jadi, tapi kan tidak tahu. Nah, ada kemungkinan tidak direlakan oleh pemiliknya. Berarti itu adalah wara' untuk ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang ada kemungkinan halal. Bahkan ini berlaku dalam istri. Ya, mungkin dia misalnya ini yang seperti dicontohkan oleh fuqaha, memiliki dua istri, yang mana kemudian dia suatu waktu mengatakan, misalnya mengatakan, kalau misalnya burung itu, ya, nantinya terbang ke kiri, berarti istri ana yang pertama anak cerai. Kalau burung itu terbang ke kanan, berarti istri anak yang kedua anak ceraikan. Kemudian tidak terbang-terbang sampai dia menoleh ke arah yang lain. Setelah menoleh ke arah lain, dilihat lagi burungnya sudah tidak ada, sudah terbang. Tapi tidak ketahuan terbangnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, katanya fuqaha, sebagai sifat wara' untuk hati-hati, hendaknya dua-duanya istrinya itu diceraikan. Kenapa? Karena bisa kemungkinan salah satunya pasti tercerai kan? Cuma tidak jelas yang mana yang tercerai, karena sudah terbang burungnya. Kalau yang terbangnya ke kiri berarti yang istri pertama. Kalau terbangnya ke kanan berarti istri yang kedua tercerai. Berarti salah satunya pasti tercerai. Cuma karena tidak ketahuan terbangnya ke arah mana, maka fuqaha mengatakan tidak tercerai dua-duanya. Tidak tercerai dua-duanya karena tidak jelas. Ya, tapi sebagai wara', sifat wara', maka hendaknya diceraikan dua-duanya. Setelah diceraikan, kalau dia masih mau, dirujuk lagi. Nah, setelah diceraikan dua-duanya, dirujuk kembali. Anah rujuk lagi ke dua istri saya. Kan boleh dirujuk. Selama belum mencerai tiga kali, boleh dirujuk. Untuk apa? Untuk benar-benar statusnya dua istri itu benar-benar sah. Bukan istri yang sudah tercerai. Nah, ini sifat wara' daripada wara' as-solihin. Yaitu meninggalkan sesuatu yang mungkin, yang kita katakan halal dalam agama. Dua istri itu masih halal statusnya. Tapi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan haramnya, dia tinggalkan. Nah, ini wara' as-solihin. Ketiga adalah wara' al-muttaqin. Wara' al-muttaqin sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La, yang mungkin di kitab ini ada kemarin dibaca, yang mana hadis tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan la yabluhul abdu darajatal muttaqin hatta yatruk ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'as. Tidaklah seseorang akan sampai kepada darajat kedudukan orang-orang yang bertakwa kecuali dia meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu halal, boleh dia lakukan tapi dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Padahal yang ditinggalkan halal. Kenapa ditinggalkan? Khawatir nantinya terjerumus ke dalam yang haram. Ini wara' al-muttaqin. Wara'nya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara' al-muttaqin. Ya, sebagaimana ya disebutkan bahwasanya sebagian daripada solihin, dia pekerjaannya adalah menjual buah di pasar, menjual buah. Dia kulaan buah. Dia beli buah dari orang lain, kemudian dia jual di pasar. Beli kulaan, dia jual. Ya, cuma dia ketika membeli buah kulaan dari orang lain, pasti dia meminta untuk dikurangi timbangannya. Diambil walaupun 1-2 buah. Kurangi 1-2 buah. Takut apa? Takut lebih. Ini takutnya. Padahal yang nimbang penjualnya. Ya, jadi membeli buah dari orang, meminta setelah ditimbang, ini 1 kilo. Kurangi 1. Anda takut lebih. Ini takut nih. Dari takutnya. Kalau kita kan, wah mudah-mudahan lebih. Jadi dikurangi minta. Tapi kalau dia menjual kepada orang lain, buah 1 kilo, dia tambah 1 biji. Setelah timbang 1 kilo, tambah. Takut kurang. Dari waroknya. Padahal itu sudah ditimbang, sudah jelas 1 kilo. Tapi kenapa? Karena tidak ingin teledor. Kalau nanti terus menerus seperti itu, suatu waktu nanti dia akan menyepelekan. Suatu waktu dia akan menganggap sesuatu yang biasa. Ya nanti, oh 1 kilo padahal kurang menjualnya. Menjual kepada orang. 1 kilo kurang berapa on, ya dianggap sudah pas. Dianggap. Padahal berarti dia mengambil haknya pembeli itu. Haram. Khawatirnya meremehkan hal yang seperti itu, malah dia ingin menambah. Ya, ini waroknya al-muttaqin. Waroknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salafus soleh termasuk di Hadramaut, kebiasaan mereka kalau masih muda khususnya, itu tidak mau memakai minyak wangi. Tidak mau wangi-wangian. Minyak wangi ini khusus bagi orang yang sudah nikah-nikah. Kenapa? Karena minyak wangi, wangi-wangian, kalau kita cium wangi-wangi itu akan membuat syahwat kita muncul. Ya, syahwat muncul. Kalau sudah syahwat muncul, apa yang terjadi? Kita akan membayangkan apa-apa yang haram, ya kan? Membayangkan perempuan, bayangkan perempuan, bayangkan, nama syahwat. Makanya kalau muda-muda ini kan yang dianjurkan cepat-cepat untuk nih, ma'asyara sahabat, manistatu aminkumul ba'ah, faliyatazawwad, fa'innahu ahadulil basar wa ahsan, lil farad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan idza ra'a ahadukum imra'atan fi tariqihi fa ajabathu falyati ahla fa inna ma'aha misalladhi ma'aha. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Sesungguhnya jika di antara kalian ketika keluar dari rumah kemudian tidak sengaja melihat wanita yang kemudian dilihatnya wanita itu cantik menurut pandangan dia. Ini setan sebenarnya. Maka hendaknya segera untuk pulang ke rumah dan gauli istrinya. Karena sesungguhnya apa yang ada pada perempuan yang kamu lihat di jalan sama aja ada juga dalam istri kalian. Tidak beda kan? Nah, gauli. Sehingga ketika sudah menggauli istrinya hilang syahwatnya. Hilang untuk membayangkan perempuan. Kalau tidak menggauli terus ke bawah. Kita melihat perempuan. Dan kita melihat perempuan itu cantik. Oh, bagus badannya ini. Akhirnya terbawa terus ke dalam pikiran kita. Bisa jadi sholat kita memikirkan, membayangkan perempuan itu. Padahal kita sholat. Bagaimana dosanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dosa, ya, seperti itu. Ada sebagian di antara mereka yang terjadi seperti ini. Di waktu sholat, membayangkan perempuan bukan mahramnya. Apa yang terjadi? Pulang dari masjid ke rumahnya, sampai rumah, badannya semuanya menjadi hitam. Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini membayangkan, kenapa dia membayangkan perempuan muka? Karena itu dia melihat, tidak menjaga matanya ketika di jalan. Sehingga terbayang kebawa-kebawa. Dia khawatirkan seperti itu. Jadi kalau misalnya terlihat, kalau misalnya kita melihat tanpa sengaja, itu kan tidak dosa. Tanpa sengaja, namanya tidak sengaja. Nah, tanpa sengaja. An-nadratul ula lak, wan-nadrasaniya alek. Pandangan pertama, ya, itu rizki buat kalian. Pandangan kedua, itu dosa buat kalian. Ya, tapi pandangan pertama, itu tidak dosa, tapi langsung kita berpaling. Jangan, oh ini pandangan pertama, umpung-umpung masih pertama ini. Ya, ini pandangan pertama, katanya, ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana kalau laki-laki tanpa sengaja menoleh, kemudian melihat perempuan yang bukan mahramnya. Isrif basarak. Langsung alihkan pandanganmu darinya. Langsung alihkan. Maka kamu tidak dosa. Karena tidak sengaja, tapi langsung syaratnya. Tapi kalau tetap terus, ya itu sudah dosa. Ya, jadi an-nadratul ula lak, nadrasani alek. Nah, ketika seseorang melihat perempuan, kemudian bagi dia menarik, dia akan mendatangi istrinya. Dan ketika sudah mendatangi istrinya, hilang itu semuanya. Syahwatnya hilang, pikiran kepada perempuan, membayangkan perempuan akhirnya hilang. Tapi ini kan kalau punya istri, kalau tidak punya istri mau datang kemana? Nah, ini masalahnya. Ya, makanya dianjurkan untuk kita menikah, menghindari. Fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan lebih menjaga. Lebih menjaga mata kita, pandangan kita. Dan lebih menjaga kemaluan kita. Lebih menjaga, bukan pasti terjaga. Lebih menjaga. Ya, makanya dikatakan man tazawwaja faqad ahraza satra dini falyatikillaha fi satril bagi. Kalau seseorang menikah berarti dia sudah menjaga separuh agamanya. Tinggal menjaga separuh agama yang lain. Kalau menikah. Berarti kalau belum menikah, dia punya tanggungan menjaga seluruh agamanya. Artinya kalau dia menikah, dia akan dibantu untuk menjaga agamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan separuh kekuatan. Tinggal dia melaksanakan separuhnya. Tapi kalau belum menikah, seluruhnya dibebankan kepadanya. Ya, artinya bebannya lebih berat kalau belum menikah untuk menahan fitnah dan godaan perempuan, godaan syahwat. Nah, ini yang kita katakan tadi. Jadi ketika kita makan sesuatu yang ya, yang bukan halal atau yang kita katakan haram syubhat, timbul nanti pikiran maksiat, timbul pikiran negatif. Sebagaimana dikatakan oleh salafus saleh, man akala al haram aw syubhatan asad jawarihu sa'a am aba alima aw lam ya'lam. Barang siapa yang makan makanan yang haram ataupun yang syubhat, dia akan melakukan maksiat dengan anggota badannya. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, akan dia melakukan. Padahal mau dia berusaha menjaga, tetap terlaksana nantinya maksiat itu. Kalau dia makan makanan yang haram, makanya ini yang kita katakan pengaruhnya besar. Tapi sebaliknya, waman akalal halal atau at-jawarihu sa'a am aba alima aw lam ya'lam. Tapi kalau dia makan yang halal, betul-betul dijaga, jangan sampai makan syubhat apalagi haram, dengan sendirinya anggota badannya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar, mau tidak mau, dengan sendirinya dia akan rajin untuk salat, beribadah, baca Quran dari makanannya. Ya, makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, dalam hadisnya, dalam sabdanya, "Man akalal halal 40 yawman." Makan halal cukup 40 hari aja. 40 hari. Nawwarallahu qalbah. Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Kalau sudah Allah menyinari hati kita dengan cahaya Allah SWT, kita akan merasakan sholat dengan nikmat, merasakan nikmat ketika baca Quran, merasakan nikmat ketika berzikir, karena hati kita sudah disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau tidak, kita yang akan susah untuk nikmat ketika sholat, kita akan susah menikmati bacaan Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kapan kita mendapatkan cahaya di hati kita? Makan halal 40 hari. Ajrallah wa ajrallahu al-hikmata fi qalbihi min qalbihi ala lisani. Wa ajrallahu yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Dan kalau dia makan 40 hari yang halal-halal aja, murni, tidak ada subhatnya apalagi haram, Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan kepada lidahnya dari hatinya apa itu, sumber-sumber hikmah, sumber-sumber ilmu. Dia kalau berbicara akan keluar kata-kata hikmah, kalau berbicara akan keluar kata-kata nasihat, kata-kata yang bijak, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang baik. Dari mana? Dari sebab makan makanan yang halal. Ya, kalau makan makanan yang halal, ini kita katakan yang ketiga adalah wara' al-muttaqin. Ini wara' al-muttaqin, itu yang kita katakan. Jadi kalau di Hadramut, orang yang masih belum nikah tidak dianjurkan pakai wangi-wangian, karena bisa menimbulkan syahwat. Ya, kalau syahwat, bertafakkur, akan membayangkan perempuan. Kalau sudah membayangkan perempuan, na'udzubillah, sudah nanti ujung-ujungnya dikhawatirkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini wara' al-muttaqin. Anda tidak mau menggunakan minyak wangi, padahal menggunakan minyak wangi boleh-boleh aja, ya kan? Kenapa? Khawatir terjerumus ke dalam maksiat. Khawatir terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini wara' al-muttaqin. Ada lagi wara' yang terakhir. Ini wara' as-siddiqin. Nah, wara' as-siddiqin ini dia tinggalkan segala sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya melakukan sesuatu untuk Allah. Selalu Allah, Allah, Allah. Apa yang dia lakukan untuk Allah, untuk Allah. Jadi dia menghindar dari sesuatu yang bukan untuk Allah. Nah, ini wara'nya orang-orang istimewa. Wara'nya orang-orang yang wali-wali Allah yang tingkatannya tinggi. Ya, sebagaimana diceritakan bahwasanya salah seorang di antara mereka ini ketika sakit, ibunya datang memberinya obat. Kemudian diminum obatnya. Ya, setelah diminum obatnya, kemudian ibunya mengatakan, "Coba kamu berjalan. Kamu berjalan beberapa langkah ke sini ke sana agar obat yang ada di perut kamu ini berjalan dengan baik." Ya, maka si anak itu mengatakan, "Wah, Umi, sampai detik ini anak ini masih belum mempunyai niat yang baik untuk Allah untuk berjalan. Kalau sudah terlintas niat yang baik ana melakukan untuk Allah, baru ana berjalan." Jadi tidak mau berjalan, kenapa? Karena masih belum timbul niat untuk Allah. Untuk apa ana berjalan? Segala sesuatu yang dikerjakan harus untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, dia tidak mau melakukannya. Untuk apa? Ini harus semuanya untuk Allah. Jadi dia tidak mau jalan, menghindar daripada berjalan. Sebagai sifat waroknya dia, warok yang paling tinggi, warok siddiqin. Karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada niat untuk Allah. Tidak ada niat untuk Allah, tidak mau. Harus segala sesuatu niatnya untuk Allah SWT. Ya, sebagaimana diceritakan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam suatu peperangan. Ya, mungkin kalau tidak salah, itu peperangan Khaybar. Yang mana dalam peperangan tersebut, Sayyidina Ali berduel dengan orang kafir. Ya, kemudian Sayyidina Ali berhasil menjatuhkan orang kafir itu dari kudanya. Jatuh tergeletak. Dan ketika jatuh, Imam Ali sudah akan menghunus pedangnya dan akan membunuhnya. Tapi di saat Imam Ali akan membunuhnya, orang kafir itu terlebih dahulu meludahi wajah Imam Ali. Diludahi wajahnya. Imam Ali menarik lagi pedangnya dan taruh lagi pedangnya. Pergi. Sehingga orang-orang yang lain mengatakan, Imam Ali ini kenapa tidak diteruskan? Malah kalau kita normalnya mau dibunuh, ludahi kita. Tambah mantap kita membunuhnya kan. Ini malah ditinggalkan. Kok kenapa ini orang kafir padahal ini? Ya, ini kan orang kafir, ini jihad. Kan membunuh orang kafir di jihad itu pahala. Kalau jihad, kalau bukan jihad ya jangan. Ya ini kan jihad, Imam Ali ini membunuh berarti pahala. Tapi kenapa kok malah diludahi, malah tidak membunuh? Apa katanya Imam Ali? Di saat aku akan membunuhnya, itu aku niat membunuhnya karena Allah. Tapi di saat dia meludah di wajahku, aku marah. Aku khawatir aku membunuhnya karena marahku. Karena dia meludah di wajahku, bukan karena Allah. Ini yang aku tidak mau melakukannya. Harus semua segala sesuatu yang aku lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini waroknya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Warok as-siddiqin. Warok orang yang paling tinggi makomnya, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Warok as-siddiqin. Nah, kemudian beliau sebagaimana ya. Warok ada tingkatan. Haram pun juga ada tingkatannya. Nah, orang-orang yang melakukan haram atau mengambil harta orang lain juga ada tingkatannya. Oleh karena itu kan neraka juga ada tingkatannya. Surga ada tingkatannya. Surga itu derajatnya ribuan. Sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. 6200 sekian ayat yang ada di dalam Quran. Itu derajat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di neraka. Ya, di neraka ada derajat. Ada neraka jahannam, ada neraka ini, ada neraka ini. Setiap neraka memiliki derajat-derajat yang banyak. Ya, darokat. Kalau neraka dinamakan bukan derajat, tapi darokat. Tingkatan. Jadi orang yang kafir, ya, yang masuk neraka, bukan semuanya satu derajat, berbeda-beda. Jadi orang kafir yang lebih banyak maksiatnya, tentunya siksaannya lebih banyak. Di neraka Allah, azabnya lebih banyak nantinya di akhirat. Ya, begitu juga sama seperti orang Islam. Ketika orang Islam masuk surga, bukan semuanya satu surga, satu tingkatan, berbeda-beda. Ya, insya Allah kita semuanya orang-orang surga ini. Ya, dan pastinya kita semuanya akan berbeda-beda. Bisa jadi kalian semuanya tingkatan surganya tinggi, kita hanya di bawah. Ya, bisa juga sebaliknya. Dan masing-masing ingin nantinya masing-masing tingkatan di surganya itu tertinggi. Dan pasti seseorang nantinya akan menyesal ketika masuk surga. Ya Allah, cobaan lebih tinggi lagi. Coba lebih tinggi lagi. Di awalnya ya, tapi tidak menyesal terusnya. Kalau menyesal terusnya, tidak nikmat nanti di surga. Ya, di awalnya ya Allah, coba. Dari mana kita mendapatkan derajat? Dari amal kita. Bertambah banyak amalan sunnah kita, bertambah banyak kebaikan kita, tambah tinggi derajatnya. Nah, derajat. Pahala, derajat saja. Sedekah pahalanya berbeda? Berbeda. Sedekah ya, kepada orang biasa, sehat walafiat. Kepada sedekah kepada orang yang cacat. Beda, pahalanya lebih banyak diberikan sedekah kepada yang cacat, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa usaha. Ya, sedekah diberikan kepada orang yang tidak ada ikatan keluarga. Sedekah diberikan kepada orang yang ada ikatan keluarga. Ya, ada ikatan silaturahmi. Ya, itu lebih afdal. Dan terus ya diberikan kepada keluarga, dengan diberikan kepada orang tua. Yang diberikan kepada orang tua lebih mulia lagi jika mereka semuanya membutuhkan tentunya. Jadi sedekah pahalanya berbeda-beda. Maksiat pun juga berbeda-beda. Ya, kita mengambil uang orang lain secara zalim, secara zulum. Maksiat. Tapi pahalanya dosanya berbeda. Kalau kita mengambil dari orang yang kaya dengan kita mengambil dari orang yang miskin. Orang kaya, kaya raya, uangnya miliaran. Kita curi uangnya 100 ribu. Ada orang miskin cuma punya uang 100 ribu. Orang miskin, kita curi itu. Pahalanya sama? Berbeda. Padahal yang diambil sama apa? Yang dicuri? Sama, sama 100 ribu. Tapi berbeda dosanya yang mengambil uang. Orang yang miskin tidak punya uang cuma sedikit masih diambil, dicuri. Itu dosanya lebih besar. Daripada mencuri ya, uangnya orang yang kaya. Jadi kalau mencuri, curi yang... Ya, bukan berarti menganjurkan untuk mencuri. Ya, tapi artinya dosanya berbeda itu. Mencuri orang hartanya uangnya orang miskin dengan... Daripada artinya dosanya lebih kecil, lebih sedikit. Nah, begitu juga mengambil hartanya orang soleh, uangnya orang soleh, dengan mengambil hartanya orang yang fasik maksiat kepada Allah. Berbeda. Dosanya mengambil dan mencuri uangnya orang soleh lebih besar, ya, daripada mengambil hartanya orang yang fasik. Dan begitu seterusnya. Jadi ada derajat-derajat yang sama seperti ini. Maka katanya Imam Ghazali terakhir tadi, beliau mengatakan, jika misalnya kalian memiliki uang, ada yang halal, ada yang lebih halal, atau ada yang halal, ada yang syubhat. Syubhat artinya yang masih boleh kita ambil, boleh kita gunakan, ya. Itu jadikan yang lebih halal, atau jadikan harta yang halal, jangan yang syubhat, untuk sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Nah, apa yang betul-betul halal, bersih dari kerjaan yang tidak ada syubhat. Kita ngambil ikan di laut misalnya, ya, kita apapun usaha kita yang betul-betul murni halal, itu gunakan untuk membeli daging, membeli beras, membeli susu buat anak-anak, karena itu semuanya masuk ke dalam perut. Biar apa? Biar anggota badan kita, anggota badan keluarga kita, itu dengan sendirinya nanti akan taat kepada Allah, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti kalau ada yang syubhat harta kita, nah, gunakan untuk yang lain, jangan untuk makanan. Yang syubhat ini gunakan misalnya untuk beli apa? Perabotan rumah, untuk bikin tembok rumah, untuk ini. Jangan yang masuk ke dalam perut kalau ada yang syubhat. Ya, begitu juga kalau misalnya, ya, di antara hartanya ada yang haram, ada yang lebih haram misalnya, ya, tentunya tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Tapi kalau dia mau tak mau, ana harus melakukan, ya, ambil yang haramnya lebih ringan untuk digunakan yang masuk ke dalam perut. Tapi bukan dianjurkan, tapi anjurannya, daripada mengambil uang yang haramnya berat, ya, kemudian digunakan untuk yang masuk ke dalam perut. Itu dosanya nanti, ya, dosa besar, semuanya dosa besar, tapi pengaruhnya nanti besar kepada anggota badan kita, secara tidak mau, secara tidak langsung akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini. Nah, kemudian tadi beliau mengatakan juga apa yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Ya, salah satu daripada orang soleh, orang wara, yang mana beliau sempat tinggal di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Kalau minum bisa minum air zam-zam, ya kan? Sampai sekarang alhamdulillah kalau kita di Mekah bisa minum air zam-zam. Kalau air zam-zam sudah jelas murni, halalnya itu sudah. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi air hujan langsung dari atas murni sudah halalnya. Kalau air sungai masih, ya, kita pikir-pikir dulu, ini air sungai yang bikin sungai ini siapa? Oh, pemerintah. Pemerintah pasti, ya, menyewa orang-orang untuk bekerja, ya kan? Ya, berarti kan membayar mereka untuk bekerja. Uangannya dari mana? Nah, nanti ujung-ujungnya takutnya nanti, ha, uangnya dari haram, uangnya dari syubhat digunakan, berarti nanti sungai yang dibuat oleh mereka jadi syubhat akhirnya, kan? Ya, ini yang dikatakan oleh mereka. Makanya sebagian di antara mereka tidak mau minum air sungai yang dibangun oleh pemerintah yang zalim, pemerintah yang zalim. Kenapa? Karena air sungai itu akan jadi syubhat, walaupun halal, boleh, tapi ada syubhatnya nantinya. Ada syubhatnya, ya. Bahkan di antara mereka ada yang menghindar atau tidak menolak untuk makan. Di saat itu beliau ini, orang soleh ini, di penjara. Zinnun al-Misri namanya. Minas Salihin, Mingkibar Sufia, termasuk pembesar Sufi. Suatu waktu di saat di penjara, beliau dikirimi oleh seorang wanita yang solihah. Dan pekerjaannya menjahit. Halal pekerjaannya. Menjahit untuk orang yang soleh, bukan untuk orang dolim. Kalau menjahit untuk orang dolim berarti membantu orang lain untuk berbuat dolim, ya kan? Hasilnya, ujrohnya dikasih oleh orang dalim, dikhawatirkan itu dari uang yang haram. Ini enggak, jahit. Menjahit untuk siapa? Orang soleh. Orang soleh halal uangnya. Kemudian dia gunakan untuk membeli makanan, digunakan untuk membuat makan hasilnya. Kemudian makanan yang dibuat oleh wanita yang soleh ini dikirim ke penjara untuk diberikan kepada Zinnun al-Misri, yang di saat itu dipenjara oleh raja penguasa yang zalim. Karena tidak bisa masuk penjara dan tidak bisa menyerahkan langsung, jadi diberikan kepada sipirnya penjara, penjaga penjara. Dibawa makanan itu oleh penjaga penjara dan disampaikan kepada Zinnun al-Misri. Sampai di hadapannya dan diserahkan, tidak dimakan. Ketika dikatakan, kenapa tidak dimakan? Ini makanannya wanita yang solihah, yang jelas-jelas pekerjaannya halal, uangnya halal, makanannya halal. Tapi kenapa kamu tidak mau makan? Iya, Ana tahu. Ini makanan yang halal. Tapi ini sampai kepada Ana dari pintu penjara sampai ke tempat Ana dibawa oleh sipir penjara. Sipir penjara ini digaji oleh penguasa yang dolim. Penguasa yang dolim ngasih gajinya bisa jadi dari subhat apalagi yang haram. Berarti kemudian dari makanan yang dimakan oleh sipir penjara menjadi kuat. Kemudian kekuatannya digunakan untuk membawa makanan kepada Ana. Berarti ini ada subhat. Oh, kalau seperti ini muskilah ini kita ini. Tidak makan-makan akhirnya kita kan. Minimal sebagaimana kita katakan ya, oleh Imam Al-Haddad. Minimal kemarin kita katakan minimal yang jelas-jelas halal. Itu jangan dimakan, jangan diambil. Itu waroknya al-udul tadi itu kan. Kalau tidak bisa kita waroknya orang soleh, waroknya orang yang takwa kepada Allah. Minimal warok udul sudah. Itu sudah cukup di zaman sekarang. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang haram. Nah ini Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan tadi atib mat amak wala alek anda takune. Artinya apa? Kamu tidak usah risau memikirkan, wah, anakku ingin tahajud, anakku ingin istiqomah tahajud, anakku ingin puasa sunnah, anakku ingin puasa Senin Kemis, sibuk ibadah tapi tidak mikir dari mana makanannya, tidak dipikir. Lebih baik sebaliknya katanya beliau Ibrahim Anham. Lebih baik kamu pikir dari mana harta makanan saya. Dari mana nasinya? Dari mana lauknya? Dari mana minumannya? Itu lebih baik dipikirin dan tidak usah mikir tahajud. Tidak usah lebih baik. Tidak usah kamu tahajud tidur malam hari. Tidak usah kamu mikir mau puasa Senin Kemis, puasa Sunnah. Tidak usah makan tiap hari. Yang penting makanannya kamu pikir. Itu yang lebih baik katanya beliau Ibrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT makanan yang halal dan istiqamah dalam hal tersebut dan dijauhi dari makanan yang subhat apalagi yang haram. Dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehat walafiat, diselamatkan dari segala fitnah orang tua kita, keluarga kita, cucu keturunan kita. Ala hadina kunya syajam syamil ali khaddina wa la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.